saat kita bertemu hilang raguku, senyummu menghapus rindu. Kamu yang kutunggu untuk datang memelukku. Merah jambu sama luar biasa. Aku tanpamu bagai air yang membeku. Kamu untukku penawar jutaan rindu. Luar biasa.